gak pit ondel bae sadele wis ora nana. Sandang pangan supaya anak kepak lurah bisa urip bareng serba mewah. Inyong isin karo tangga teparo darani juga kawin ping pindo senajan pawakane inyong buta wateke inyong kaya satria. Serba mewah.